الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin dan muslimat rajiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali wa khawati rahimani wa rahimullah jami'an. Selanjutkan pembahasan kita tentang as-sadaqah. Sebelumnya kita telah membahas tentang harta atau jenis harta yang harus atau yang mestinya untuk diinfakkan, di mana seorang yang ingin berinfak atau bersedekah hendaknya dia memilih harta yang baik, bahkan dia sedang berdoa agar dia mensedekahkan harta yang paling dia sukai dan dia senangi. Dengan demikian baru seseorang bisa mendapatkan ajr sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian tanal mendapatkan ajr kebaikan sampai kalian mengungkapkan apa yang kalian cintai. Oleh karena itu, dalam hal ini kita melihat bagaimana para ulama salaf, salafus salih, dalam mengamalkan ayat yang baru kita bacakan tadi, sehingga yang nyata dalam kehidupan para generasi terbaik umat ini, yaitu salafus salih, dalam mengamalkan Al-Quran. Dalam hadis muttafaqin alaih, di mana Abu Talha, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana akthar al-ansari bil madinati malan min nakhl. Beliau adalah orang yang paling terkaya di Madinah, yang memiliki banyak kebun kurma. Abu Talha. Dan harta yang dia paling sukai dan paling senangi dari sekian banyak hartanya adalah amwali ilaihi bayraha. Bayraha ini ya kebun yang dia itu menghadap ke masjid. Ini paling dia sukai. Wa kana mustaqbilatal masjid. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun tersebut dan juga sana minum, dan itu adalah kebun yang paling disenangi oleh Abu Talha. Anas meriwayatkan hadis tersebut, menjelaskan, "Falamma unzilat hadhihi al-ayah lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, memperoleh kebaikan sampai menyebabkan apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi, kata Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dari sebagian, apa yang kamu senangi dan cintai. Qala Abu Talha, qala Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat, as-sahaba, pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam menerima, dalam mengamalkan syariat agama yang mulia ini. Mereka tidak ragu-ragu, tidak ada syak dan bimbang tatkala datang perintah, seruan dari Allah, mereka langsung berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah mengatakan, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapat kebaikan kecuali apabila kamu menginfakkan sebagian dari harta yang, atau sebagian dari harta yang kamu miliki, yang kamu cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, paling senai adalah bayraha. Wa innaha sadaqatun lillah, arju birraha wa zukhraha. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayraha ini itulah sadaqah karena Allah. Saya mengharap, berharap semoga saya mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut kelak dan juga menjadi simpanan. Lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh. Ini salah satu potret kehidupan para salafus saleh dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita, pertanyaan, sejauh mana kita yang mengaku meneladani Rasulullah dan salafus saleh untuk meneladani mereka dalam hal yang seperti ini, atau dalam mengamalkan agama yang mulia ini, di mana sepantasnya bagi seorang yang beriman apabila datang perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, larangan dari Allah dan Rasulnya, sekali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan melaksanakan, meninggalkan larangan tersebut. Beginilah sikap seorang yang merasa mulia dengan menisbatkan diri pada sunnah Rasulullah dan pada ajaran agama yang mulia ini. Begitu juga kita mendapatkan atau sambungan dari hadis tadi, arju birraha wa zukhraha inda Allah, sebagai simpanan di sisi Allah. Tadha'ha ya Rasulullah haitsu arafallah, letakkanlah ya Rasulullah sedekah tersebut di mana yang kamu inginkan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, menurut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakir dalika malun rabih, dalika malun rabih, itulah harta yang paling beruntung. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yashtari ahdalan min sukkarin wa yatasaddaq biha. Dan Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in membeli itu jenis gula yang paling bagus, ahdalan min sukkar, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan. Fa qila lahu hal tasaddaqta bi qimatiha, gimana seandainya kalau kamu bersedekah, bersedekah dengan nilai atau harganya? Taulah mungkin harganya 50 ribu satu kilo yang terbagus. Ya, ambil saja 50 ribu rupiah, kamu sedekahkan saja daripada kamu membeli sukar tadi atau gula tadi. Apa kata beliau? Qala li anna sukkar ahabbu ilayya fa aradtu an unfiqa mimma ahab mimma ushib. Karena sukar atau gula yang adil, yang bagus itu yang lebih saya senangi, maka saya ingin berinfak dengan harta yang paling saya senangi. Oleh karena itu, siapa yang menafkahkan hartanya, maka dia akan melihat, akan mendapatkan kegiatan tersebut di, atau amalan tersebut, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang dia infakkan hanya sekeping kurma, kan, tapi hal yang seperti itu karena lillah, itulah yang akan membentengi kita dari api neraka. Dengan cara Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takullah, bentengilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sekeping korma. Korma satu korma, disebutin korma, dibelah dua, nah imbangkan separuh itu. Sekalipun itu bisa kita mampu lakukan, maka lakukanlah hal yang demikian. Oleh karena itu perlu diperhatikan tentang harta atau jenis harta yang kita infakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu diperhatikan dalam bersedekah berinfak adalah masalah niat. Sebab kita mengetahui bahwasanya seluruh amalan tergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniyat, dan juga pahala itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing akan mendapatkan pahala dari amalannya sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, hendaknya orang yang berinfak bersedekah mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali terlintas di hatinya untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain, ujian dari orang lain. Sebab orang yang seperti itu, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah orang yang pertama masih akan dinyalakan api neraka baginya. Halaka, tiga orang yang di dunia ini beramal amalan yang paling mulia. Satu orang baca Al-Quran tetapi niatnya ingin dikatakan sekulang itu qari, bacaannya sangat merdu, sangat baik sekali. Yang kedua, orang yang juga bersedekah berinfak tetapi dikatakan, ingin dikatakan sekulang itu jawa, karim, dermawan, umurah. Yang ketiga, orang menuntut ilmu atau syuja', orang yang jihad jalan Allah, jihad jalan Allah, tetapi ini dikatakan sekulat itu orang yang pemberani, pahlawan, pejuang, pejuang sunnah, singa-singa sunnah, bangga, sehingga tidak seorang pun kecuali ingin diterkamnya. Ada seperti itu, bangga, jangan, tidak benar. Cara yang seperti itu harus kita waspadai. Maka perhatikan masalahnya. Kita mempelajari banyak baca dari dalil, tapi ini teori, teoritis. Tapi prakteknya bagaimana? Ini yang kita butuhkan. Bagaimana aplikasi masalah keikhlasan dalam hidup kita? Sehingga para sahabat, para salafus saleh adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk berjihad menghadap godaan setan dan untuk mempertahankan niat mereka. Rasulullah Sufyan al-Thawri atau Sufyan bin mengatakan, "Ma alaku syai'an ashadda 'ala nafsin min niyyah." Tidak satu pun permasalahan, perkara yang paling susah yang mempertahankan, memperjuangkannya daripada niat. Ini perlu perhatikan masalah al-ikhlas dalam bersedekah berinfak. Kemudian, mana yang lebih afdal, lebih utama, kita menyembunyikan sedekah kita atau membeberkan atau memperlihatkan kepada orang? Dalam hal ini para ulama menjelaskan tidak dilakukan lagi bahwasanya sedekah sir, sedekah yang tersembunyi lebih baik dan utama dari terang-terangan. Kecuali kalau kita memberikan sedekah dengan terang-terangan merupakan qudwah, suri tauladan bagi yang lain, dan dengan seperti itu mereka juga termotivasi untuk bersedekah. Maka dalam keadaan seperti ini, maka itu yang terbaik. Tapi secara umum, hukum asal adalah yang memberikan sedekah secara sir tersembunyi adalah yang lebih baik. Sehingga dalam hadis, tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasnya, dinaungi, tiada naungan di akhir kelak dengan naungan Allah, adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu aw ma yunfiqu yaminuhu. Seorang menyembunyikan sedekah sehingga tangan kanannya tidak mengetahui atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu. Tangan kirinya tidak mengetahui, apalagi orang lain, kan begitu. Makin tersembunyi. Tapi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan in tubdus sadaqati fali ilmahi wa in tukhuha wa tukhuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu tubdu memperlihatkan as-sadaqah fali ilmahi, tentu itu baik. Maka ada kebaikannya. Wa in tukhuha, dan jika kamu sembunyikan, wa tukhuha al-fuqara, dan kamu berikan kepada fuqara, fahuwa khairul lak, tentu lebih baik bagimu, lebih baik. Yang pertama baik, kita perlihatkan pada kepada baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah yang di ukhuwah il ikhfa. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dengan demikian Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Oleh karena itu, ini yang harus kita berusaha untuk menerapkannya, untuk menerapkannya. Ya. Kemudian masih banyak hal yang lain yang disampaikan, tapi ada satu kita tutup tentang masalah sedekah ini dan sebuah hadis. Atau sebelum kita tutup, di mana tempat-tempat atau keadaan atau waktu-waktu yang lebih baik atau tempat-tempat yang baik kita bersedekah atau berinfak. Para ulama menjelaskan juga keutamaan sedekah itu juga tergantung pada tempat dan juga kondisinya. Oleh karena itu, sedekah atau tawwu' dan infak yang paling baik itu di bulan Ramadan, syahr Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diperlipat gambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalamnya. Begitu juga yang lebih baik itu 10 terakhir. Sebab 10 terakhir itu manusia sibuk dan fokus beribadah qiyamul lail, tahajud, kemudian paginya i'tikaf, sehingga mereka tidak sempat untuk lebih fokus berusaha bekerja. Dengan demikian manusia yang membutuhkan pada pertolongan bantuan dari saudara yang lain. Nah, tatkala keadaan yang seperti itu, ada orang yang mampu bersedekah, berimpang, memberikan kepada orang yang berpuasa, mu'attakif, para fuqara, maka itu yang lebih baik, lebih utama. Kemudian juga tempat-tempat seperti bulan-bulan yang kita bacakan tadi, seperti Idul Hijjah, juga bulan Idul Hijjah, waktu musim haji, di mana kaum muslimin pergi berangkat haji, tidak bahkan tentu mereka butuhkan pada biaya. Maka seperti itu, seorang yang pergi haji, dia menyisihkan sekian hartanya untuk menginfakkan pada para jamaah haji, maka itu adalah suatu amalan yang baik. Begitu juga tempat-tempat atau dalam keadaan-keadaan yang penting membutuhkan. Seperti sekarang misalnya, di antara sarana dakwah yang mulia ini adalah seperti sekolah yang ada sekarang ini, dan itu kita kewalahan. Sebagian mungkin bisa memponis sebagai ilmu hukum masih belajarnya juga masih campur atau ikhtilat seperti itu. Nah, kita melihat, kita harus melihat dengan jangan tutup mata dengan keadaan kita. Ini yang mampu kita baru lakukan. Nah, kita telah berusaha untuk membatasi seperti itu dengan merubah jadwal waktu keluar atau masuknya. Itu mampu kita lakukan. Kalau mampu melakukan memisahkan yang satu yang ikhwan tempat yang jauh dan di sini ikhwan, itu yang terbaik. Tapi bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan dan untuk melengkapi dan menyempurnakan dukungan yang ada. Jangan kita hanya bisa memperlihatkan sisi kekurangannya saja, atau hanya bisa bermain di luar lapangan. Biasanya penonton itu lebih hebat dari pemain, seperti itu biasanya. Ini protes begini, tapi ternyata dia tidak bisa, tidak ada andilnya dalam menyelesaikan permasalahan. Bagi orang yang tidak tahu akan dirinya ingin mencampur segala permasalahan. Nah, kita mengharapkan pada itu misalnya kerjasama, tentu saja bahu-bahu dalam memajukan sarana yang mulia, sarana yang baik untuk pengembangan dakwah kita, pendidikan anak-anak kita semua. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama. Apa yang bisa kita berikan, kumpulan yang bisa memberikan hartanya, silakan berikan. Yang lain tidak bisa memberikan idenya, berikan idenya. Yang lain hanya bisa menunjukkan cara jalan perlu solusi keluar berikan. Jadi masing-masing merasa memiliki dakwah yang mulia. Bukan ego masing-masing kita dipertahankan atau dikedepankan. Harus ada tatawur dalam dakwah ini. Harus ada saling toleran kita dalam menyampaikan pendapat kita, selagi itu pendapat masih bisa dipertimbangkan di sisi kebenaran dan juga bisa diterima. Kemudian kita berpendapat sendirian, tapi jamaah lebih membutuhkan pendapat yang lain. Jangan kita pertahankan yang sendirian mempertahankan pendapat kita, sehingga akan lebih menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, dengan dalam rangka materi yang masalah sedekah, salah satu cara kita untuk menyelesaikan solusi atau problema kita adalah bagaimana kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana jalan keluar dan solusi dalam menghadapi problem yang ada. Itu yang dibutuhkan. Itu yang sangat dibutuhkan kerjasamanya. Raih wa sawal rahimani wa rahimatullah jami'an. Terakhir, dan juga tak kalah pentingnya tentang masalah sedekah ini, dan ini tentu kita semua membutuhkan, adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana dampak sedekah dalam menyembuhkan penyakit. Mungkin jarang kita mendengar atau mungkin sebagian pernah membaca. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Bisa begitu dengan sedekah. Pasukan hubungannya dengan sedekah dengan penyakit. Biasanya ada resepnya diminum atau dimakan atau begitu. Kok sedekah apa? Dikasih pulus masa penyakit yang sembuh. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Hadis yang sahih yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya sedekah adalah salah satu faktor utama untuk menyembuhkan bermacam bentuk penyakit. Siapa yang tidak ditimpa penyakit? Bahkan hadis kan mungkin banyak sekali penyakit ada pada diri. Penyakit hati, penyakit bermacam-macam, fisik dan psikis. Mari kita renungi, bagaimana kita bisa memanfaatkan resep nabawi ini untuk penyembuhan penyakit kita, keluarga kita, anak kita. Kita akan melihat bagaimana ya, terapi lewat ruqyah syar'iyyah, bukan begitu. Itu baik, jelas sunnahnya, membaca ayat-ayat berzikir-zikir Quran dan sunnah. Dan juga apabila digabungkan, dikombinasikan antara resep ruqyah dengan resep sedekah ini, maka semakin kuat. Nah, oleh karena itu, tidak dipungkiri lagi bahwasanya apa yang menimpa manusia berupa fitnah, penyakit, itu merupakan fitnah dalam hidup ini. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-siyam was-shalah was-shadaqah wal-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Fitnah yang dihadapi oleh seorang dalam keluarganya atau hartanya atau jiwanya atau tetangganya, itu akan fitnah tersebut akan dihapuskan oleh Allah dengan apa? Dengan puasa, salat, as-shadaqah dengan sedekah, kemudian dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang tidak menghadapi hal ini? Nah, dengan keluarga, dengan diri anak, kadang kewajiban suami pada istri tidak terpenuhi, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, kita pada tetangga kita, pada jiwa kita, kita yang kadang tidak memperhatikan. Fitnah bermacam-macam. Bagaimana kita menutupi dosa tersebut dengan solat, siam, sedekah, amal nahi munkar? Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya sedekah merupakan salah satu faktor utama resep nabawi yang akan bisa kita gunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bagaimana kiat-kiat, apa resepnya, apa yang harus, ramuan apa resep yang harus kita campurkan di dalam mengamalkan hadis tadi sehingga obat tersebut bisa bereaksi. Ini perlu kita perhatikan. Nanti bisa kita masing-masing mencoba resep ini. Tapi jangan dicoba-coba. Yakin ini resep nabawi. Resep yang saya bagi secara gratis. Tidak dijual. Ya, silakan dicoba resepnya. Pertama yang perlu perhatikan, bagaimana kita bisa menjadikan sedekah sebagai resep untuk menyembuh penyakit kita adalah kita bersedekah dengan harta yang baik, yang halal. Tasaddaq bimalika at-tayyib. Bersedekah berinfaklah dengan hartamu yang halal. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala baik. Allah Maha baik. dan tidak menerima kecuali yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Ini yang pertama. Perhatikan harta yang kita keluarkan untuk bersedekah. Yang baik, yang halal. Bahkan yang paling kita cintai dan kita senangi. Ini yang pertama. Ini ramuan yang pertama. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, niatkanlah dalam kita bersedekah itu untuk kesembuhan penyakit kita atau keluarga kita, anak kita. Terkadang kita bersedekah, tapi kita tidak pernah meniatkan untuk kesembuhan, untuk obat bagi penyakit kita. Jadi tidak mengena. Niatkan. Tatkala kita bersedekah berinfak, niatkan untuk kesembuhan penyakit kita. Sebab Rasulullah mengatakan, darul mardhatun bis-sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Jadi harus sesuai dengan niat bahwasanya untuk kesembuhan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi diikutsertakan. Kemudian hendaklah kita memberikan sedekah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau kita orang yang kaya sesuai dengan kekayaan kita. Masa orang yang miliuner memberikan sedekah 1 rupiah kan enggak makbul. Sesuai dengan tingkat kekayaan kita, sekadar itu juga kita memberikan. Disesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Begitu. Jadi disesuaikan. Oleh itu Rasulullah SAW uswatun kita, orang yang dermawan, pemuda, yu'ti ata'an man la yahsal faqar. Rasul kita memberikan pemberian infak orang yang tidak khawatir terhadap kefakiran, tidak ada satu bimbang. Maka sesuaikan dengan posisi kita, kedudukan kita, harta kita. Yang miskin sebenarnya juga kemampuan dia, yang kaya sebenarnya kemampuan seperti itu. Kemudian jadikan niat kita dalam bersedekah itu lillah, liwajhillah, ibtigha wajhillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan menerima amalan yang riya atau syirik kepada Allah? Bagaimana akan menjadi resep, akan menjadi obat? Yang kelima, hendaknya kita mencari, memperhatikan orang yang akan kita berikan sedekah tersebut. Hendaknya orang yang saleh, orang yang baik, jangan tukang pencuri atau berpura-pura miskin, kan begitu? Padahal dia orang yang kaya penampilan. Padahal maka cari adalah orang-orang yang betul-betul saleh yang akan bisa memanfaatkan memakan harta atau sedekah yang kita dapat. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, La tusahib illa mu'mina. Jangan kamu berteman kecuali orang beriman, orang yang baik. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqim. Dan janganlah memakan hartamu makanan kecuali orang yang baik. At-taqi. Orang yang baik jangan bisa dimakan. Orang yang berjahat, orang yang pencuri, terus pantasnya mereka makan harta kita yang halal. Harta yang baik kita dapat dari mereka. Cari orang yang baik, yang soleh. Biar agar tepat ya, tempat dan keinginan yang baik itu tepat diterhalukan pada orang yang baik. Ini. Kemudian yang keenam, berbaik sangkalah dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Allah menurunkan, tidak satu pun penyakit Allah turunkan obatnya. Apabila ketemu penyakit, obat yang menyembuhkan sembuh. Allah yang Syafi, la syifa illa syifa-Hu. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin, jangan coba-coba ya, ujar coba-coba dulu, saya coba dulu, benar atau tidak. Ada mayang pak, tidak bermanfaat seperti ini. Yakin kita, ini hadis dikatakan Rasulullah SAW. Dan Allah indah dhanni abdi bih, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya berprasangka baik, Allah juga memberikan kebaikan padanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, juga Allah berikan seperti itu. Dan kalau kita yakin bahwasanya Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah lah yang menyembuhkan, dan kita yakin segala usaha yang kita lakukan tidaklah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ragu-ragu Yakin saya yakinnya bahwa dengan ini, dengan sedekah ini Allah akan menyembuhkan penyakit saya, penyakit saudara saya atau anak saya. Jangan dicoba-coba, la tujarrib. Jarrib awalan janda ada kalimat maka munya tak seperti itu dalam masalah menggunakan resep Nabawi seperti ini. Ya. Jadi jangan coba-coba, tidak ada coba-coba, tapi coba. Coba. Dan lakukan. Amalkan, jangan dicoba-coba. Kemudian tatkala kita tidak mendapatkan reaksinya, tidak juga sembuh, maka apa yang kita lakukan? Diulang lagi. Terus diulang lagi sambil kita introspeksi diri. Jangan-jangan doa kita tidak dikabul, kenapa? Masih banyak mungkin hal-hal yang haram yang masih kita lakukan, maksiat dan dosa. Mungkin makanan yang masih banyak bercampur dengan syubhat, dengan yang haram, atau maksiat yang masih banyak meliputi jiwa ini yang mengotori hati kita. Sehingga bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kala itu belum terpenuhi, diulang lagi sambil merevisi diri, memperbaiki diri, membenarkan diri, maksiat, dosa ditinggalkan, segala bentuk yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu ditinggalkan. Seperti itu. Jika kala kita buntu depan kita, jangan kita menyesali Rabbul Alamin. Allah tidak menzalimi kita. Kan tak menyesali diri kita. Qala Allah Ta'ala, Wa ma asabakum, ma asabaka min musibatin, fabima kasabat aydikum, wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kamu? Musibah menimpa kamu adalah dosa. Disebabkan ulah tanganmu juga. Kan tapi Allah, ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang lebih banyak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala azab kita masing-masing, ya, memuamalah dengan kita dengan cara adil, tidak satu pun dihisab masing-masing kita dengan hisab yang paling dakik, yang paling teliti, tidak ada sedikit yang terkurang, semua diperhatikan, tidak seorang pun yang selamat dari kita. Tapi Allah ya'fu an katsir, memaafkan yang lebih banyak dari kesalahan kita. Kemudian kata diantara apa yang katakan Ali bin Abi Talib, ma nazala bala'un illa bi musibah wala rufi'a illa bi taubah. Tidaklah bala musibah yang terkait dengan dosa dan tidaklah akan diangkatkan oleh Allah itu dengan bertobat kepada Allah. Kemudian setelah kita terpenuhi, ternyata ada reaksinya, ternyata sembuh penyakit yang menimpa kita atau keluarga kita, dan maka kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada semata-mata keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sebagai hanya penyebab, tapi Allah yang mengizinkan penyebab tersebut menjadi obat dari penyakit kita. Jadi oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu menjelaskan, orang yang bersyukur kepada akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kesembuhan baginya. Wa ta'adzana rabbukum la ayyashkartum la azidannakum. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbana inna rabbakum lamu menjelaskan bahwa siapa yang bersyukur, jika kamu bersyukur akan aku tambah azidannakum. Dan jika kamu kufur atau tidak kufur, maka Allah akan ingatlah bahwasanya azab Allah sangat pedih. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah menjelaskan, ajaban li amri mu'min, in asabahu khair syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengherankan urusan seorang mu'min tadi. Dia apabila mendapat nikmat dia bersyukur, apabila mendapat kesusahan, penyakit, cobaan dia bersabar, dan itulah baik baginya. Itulah resep An-Nabawi, ya, Tibbun Nabawi, resep Nabawi untuk menjadikan sedekah sebagai obat penyembuh penyakit, disertai dengan juga ya terapi-terapi yang lain seperti yang ruqyah, ya, membaca-baca doa yang lain dan ruqyah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ya mungkin lebih dari 30 menit, maka sekarang mungkin kita berpeluang untuk al-ashilah tanya jawab. Kita akan sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan tidak mendengar. Kemudian apa yang kita sampaikan tidak lain apa yang di dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita hanya menyampaikan, tidak ada yang baru. Ilmu agama itu tidak ada yang baru. Al-ilmu ma tawaqa alaihi al-sun wa ta'arafa alaihi al-ulama. Ilmu itu apa yang pernah diketahui para ulama. Tidak ada yang baru dalam agama ini, tidak ada yang baru dalam ilmu ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar, dan untuk berusaha dalam hidup ini untuk menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup sunnah Rasulullah SAW, dan untuk juga selalu berdoa kepada Allah agar selalu istiqamah di atas ajaran Rasulullah SAW. Demikian wallahu a'lam. Dan sekarang ya, kita beralih kepada sesi tanya jawab. Oke, jadi kata panitia istirahat setengah jam dulu, tapi bukan untuk minum ya, istirahat, betul istirahat, sebab belum waktunya untuk minum dan makan. Jadi silakan yang mau relax setengah jam, kemudian setelah itu kita lanjutkan tentang masalah kita jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.